bagaimana cara berbicara yang berwibawa. Wow, itu super sekali. Gini, sebuah pribadi dilihat berwibawa, oke? Kalau dia mengendalikan dirinya yang membuat orang lain merasa bahwa jiwa yang di dalam diri ini damai. Orang berwibawa itu damai, oke? Nah, kita bedakan dulu damai, wibawa dengan karisma, oke? Wibawa itu tanggung jawab pribadi. Wibawa itu bisa dibangun. Karisma tidak. Karisma itu pemberian dari Tuhan. Nah, orang-orang yang berwibawa lebih mudah dihadiahi karisma oleh Tuhan daripada orang-orang yang petakilan, yang tidak, yang berantakan hidupnya, berantakan sikapnya, bahasanya rendah sekali, sulit diberikan karisma. Nah, jadi tanggung jawab kita sebagai pribadi adalah membangun wibawa. Nah, wibawa dulu. Jiwa yang damai itu kuat, ya, tidak goyang. Nah, jiwa yang tidak goyang bisa dilihat dari tubuh yang tidak goyang juga. Jadi orang mau berwibawa tidak boleh terlalu banyak gerakan tubuhnya. Jadi kalau dia menoleh, menoleh kepalanya bukan begitu kan? Gitu. Bagaimana? Bagaimana? Sulit berwibawa. Oke, nah jadi tanda pertama dari kewibawaannya itu adalah kedamaian jiwa, dan jiwa yang damai itu tenang, badannya tenang. Oke, nah karena tenang pasti kan sudah mengetahui, orang tenang itu karena mengetahui, kalau tidak tahu khawatir. Nah jiwa yang tenang yang mengetahui apapun yang diketahuinya itu menjadi terukur. Jadi dia menolehnya plek, nggak kelewatan. Plek. Suaranya, kekuatannya pas, nggak terlalu keras, nggak kurang, nggak lemah. Terukur. Orang berwibawa, langkahnya measured. Terukur panjangnya. Tuh, 57 cm, 57 cm, 57 cm, begitu. Bisa dibayangkan nggak orang berjalan 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, berarti orang-orang berwibawa measured, terukur. Oke. Okay? Terus orang-orang berwibawa tidak tergesa-gesa. Dia orang membantah dia, oke? Okay? Dia tahu cara mematahkan bantahannya ini, tidak tergesa-gesa. Orang yang tidak berwibawa, orang yang membantahnya belum selesai sudah dipotong. Orang berwibawa senyum, diizinkan selesai. Udah selesai, betul. Ada lagi pertimbangannya, ada, langsung dibantai. Dan dibantainya anggun sekali. Dengan ringan, dengan ahli, dibabat. Sudah? Setelah itu apa? Tidak menikmati kemenangan. Malah dia bilang, sebetulnya kita sependapat tadi. Hanya mungkin saya belum jelas dalam bicara saya, dan mungkin saya tidak memasukkan pertimbangan dari pendapat Anda yang super sekali itu tadi. Bayangkan itu. Orang yang dikalahkan merasa dimenangkan. Tuh, berwibawa. Ya, satu lagi ya, Pak. Suaranya dalam. Bagaimana mungkin? Gitu. Ya kan? Bagaimana mungkin saya berwibawa kalau suara saya tinggi, melengking, khawatiran, begitu. Jadi laki-laki harus belajar bicara yang dalam. Caranya, besarkan dada. Seperti loudspeaker. Loudspeaker yang besar kan ulem, dalam. Nah, sama. Dada ini adalah ruang resonansi, ruang bergetarnya suara kita. Nah, kalau kita nanti berlatih betul ya, berbicara dengan nada yang dalam, waktu kita duduk bersandar, itu terasa bangku ini memukul kembali ke kita. Kalau kita sudah bicara yang dalam. Nah, suara yang dalam ini, lihat ya, kenapa kok dalam berwibawa? Kembali ke jiwa. Berarti itu suara yang berasal dari jiwa yang damai. Nah, dalam itu seperti dalam bahasa itu huruf O, A, itu lebih kuat, lebih berwibawa daripada I, E, U. Oke, okay? Nah, orang yang suaranya dalam itu kesannya seperti suara O, suara A. Dibandingkan orang yang suaranya tinggi, melengking seperti I, sulit berwibawa. Itu bahasa itu ada rasanya. Nah, pilihan kata juga penting. Kalau diperhatikan pilihan kata saya banyak sekali yang suaranya suara wibawa. O, A. Ya, Palu, Godam. Tuh, coba kalau kita buat pabrik Palu, mereknya Godam. Bayangkan itu daripada pabrik Palu Ninil. Pakai apa pabriknya namanya? Ninil. Apa itu pabrik Palu? Mesti kecil kesannya. Nil, nil, nil, gitu tuh. Kalau Godam kan dam. See? Beda ya? Nah, itu wibawa. Tangan. Orang yang tidak mengerti menggunakan tangan, steeple. Ini. Atapnya gereja. Tinggi-tinggian. Nih, gunung. Ini. Jadi dia mau menunjukkan bahwa dia lebih tinggi dari orang lain dengan cara begini. Apalagi kalau nih matanya, mata ujung dari tangannya ke matanya orang. Ini seperti mengancam. Itu atau aku lebih tahu. Itu ada ini kecenderungan itu. Nah, hati-hati. Ini perilaku orang sombong yang menarik bagi anak muda. Lihat, kok keren ya. Padahal yang dilihat itu kesombongan. Ini membuat kita ditembak jatuh oleh orang. Karena di luar sana banyak sekali orang yang rendah hati, yang sangat powerful, sangat ahli bicara, tidak kelihatan. Lalu anak muda mau sok pinter dibabat oleh mereka dengan cara yang anggun. Oke, nah anak muda yang dimarahi, tapi dia merasa lebih pandai dari atasannya, dia kebawain. Begini. Tapi tetap begini, berarti apa? Saya nggak salah, cuman saya takut membantah gitu, karena bapak pangkatnya lebih tinggi. Nih. Oke, nah satu lagi, kita sulit berwibawa, ini perilaku banyak orang Indonesia, mengangguknya terlalu cepat. Iya Pak, iya, sulit berwibawa. Saya pernah sangat junior di organisasi, tetapi saya tidak pernah menganggukkan kepala secepat itu. Sejak muda saya menolak untuk, iya Pak, enggak. Saya pasti, iya Pak, super sekali. Berarti saya tahu apa yang saya katakan, saya tidak khawatir tentang pendapat orang lain, saya menaruh di bawah orang lain bukan sebagai orang yang rendah, tapi sebagai pelayan bagi kehebatan atasan. Dan atasan itu harus bangga kalau saya pribadi yang berwibawa, bukan yang kehilangan wibawa karena, iya Pak, bukan begitu. Oke, nah, banyak sekali dan panjang sekali bahasan tentang cara berbicara yang berwibawa. Tapi suatu kita teruskan, tapi sekarang kita cukupkan dulu, bahwa kewibawaan kita dalam berbicara sangat dipengaruhi oleh kedamaian jiwa kita dan kontrol untuk tetap memelihara kedamaian itu di dalam interaksi kita dengan orang lain. Itu.